بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat yang besar, yang terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai pondasi amalan-amalan apapun yang kita lakukan. Tanpa Islam, amalan ibadah yang kita lakukan akan sia-sia. Kita bersyukur pada Allah, dan kita akan berupaya mempelajari Islam ini, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwakannya, dan istiqomah terus sampai kita berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala. Semoga Allah tolong dan bantu kita. Ikhwat billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Kita masih membaca tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-61, dan sudah kita baca naam sebagian tafsirnya, dan kita akan sempurnakan tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-61 ini insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardh min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimul dhul dhillah wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi al-haqq dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah, kata Allah Ta'ala, ketika kalian, wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, ketika kalian berkata, ingat, ketika kalian berkata kepada Musa, wahai Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahidin, kami tidak sabar hanya dikasih makan cuma satu saja, satu jenis saja, yaitu manna wassalwa. Ada yang menyebutkan yang namanya manna adalah makanan-makanan surga yang diperoleh tanpa ada rasa capek, lelah, dapat-dapat begitu saja dari Allah SWT. Itu namanya manna. Ada juga yang menyebutkan ada madu, nah, yang seperti embun yang berada di pohon jahe. Ada juga menyebutkan roti-rotian, nah, dan yang lainnya. Adapun salwa adalah daging burung yang sangat lembut, yang sangat nikmat rasanya, nikmat luar biasa. Itu manna wassalwa. Namun Bani Israel ketika itu justru minta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dikasih yang lain. Di mana mereka menyatakan, "Ya Musa, lan nasbiru ala ta'ami wahid." Kami tidak sabar hanya memperoleh makanan satu macam saja. "Fad'u lana rabbak," maka berdoalah untuk kami. Berdoalah engkau kepada Tuhanmu untuk kami. "Yukhrij lana mimma tumbitul ard," agar Allah, agar Dia menurunkan untuk kami, menumbuhkan untuk kami, memberikan kepada kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Membak liha, baik sayur-sayurannya, wakitha iha, maupun mentimunnya, wafumiha, bawang putihnya, wadasiha, bawang kacang adasnya, wabasoliha, maupun bawang merahnya. Kala, maka Musa berkata, "Atas tabdiluna alladhi hu adna billadhi hu akhir?" Apakah kalian, wahai Bani Israel, wahai orang-orang Yahudi, akan menukar untuk mendapatkan yang lebih murah itu, kalian tukar dengan yang mahal, yang baik? "Ihbitu Misran," kalau memang seperti itu kehendak kalian, pergilah ke pasar, pergilah ke negeri-negeri. "Fa innalakum ma sa'altum," pasti kalian akan dapati, niscaya kamu akan dapati apa yang kalian minta. Sayur-sayuran, kacang-kacangan itu di mana-mana ada. Tetapi kalau manna wa salwa itu hanya untuk kalian. Makanan istimewa untuk kalian dari Allah. Masa kalian mau tukar? Kena ngeyelnya mereka, "Waduribat alaihimul dhillatu wal maskanah," maka mereka pun ditimpa kehinaan dan kerendahan. "Waba'u bighadabin minallah," maka mereka pun pulang membawa kemurkaan Allah. Allah murka kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Nasrani, kepada Bani Israel. Kenapa? Alasannya adalah "Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah." Yang demikian itu disebabkan mereka dulu kufur dengan ayat-ayat Allah, kufur dengan Taurat, kufur dengan Injil. Kufur kepada Nabi Musa, tidak taat, tidak tunduk, selalu ngeyel kepada Nabi Musa dan tidak taat kepada Nabi Isa alaihissalam. Ditambah lagi, "Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq," sebab Allah murka kepada mereka disebabkan mereka membunuh para nabi. Banyak para nabi yang dibunuh oleh Bani Israel dengan alasan kami ingin ngetes benar enggak dia ini, mereka ini nabi, dibunuh oleh mereka. Pakai dites-tes segala dengan dibunuh. Ini alasan Bani Israel, orang-orang Yahudi yang banyak membunuh para nabi. Dengan alasan yang tidak dibenarkan, dan memang tidak ada alasan yang dibenarkan ketika membunuh para rasul, membunuh para nabi, membunuh para utusan. Utusan Allah. "Dzalika bima asaw wa kanu ya'tarun," dan alasan yang ketiga, kenapa Allah murka kepada mereka? Karena mereka senantiasa bermaksiat dan bersikap selalu melampaui batas. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah baca sebagian dari tafsir ayat ini. Kita lanjutkan untuk menyelesaikannya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, "Wa'lam," ketahuilah, "anna al-khitab fi hadhil ayati li ummati bani Israil alladhi kanu mawjudina waqtan nuzulil Qur'an." Ketahuilah bahwa pembicaraan yang diajak bicara dalam ayat ini adalah Bani Israil, umat Bani Israil yang mereka hadir, yang mereka ada ketika diturunkan Al-Quran, yaitu orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Ketika ayat ini turun, maka ayat ini mengajak bicara mereka, wahai orang-orang Yahudi yang berada di Madinah dan sekitarnya, ingatlah kalian ketika kalian berkata kepada Musa, "Loh, kok Bani Israel yang ada di kota Madinah, padahal itu ulah nenek moyang mereka. Mereka dulu belum lahir, tapi kenapa dinisbatkan kepada mereka?" Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa hadhil af'al, perbuatan ini, yaitu apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, naam, yang tidak tunduk kepada Nabi Musa, disuruh naam masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan tunduk dan patuh, mereka justru sambil merangkak, merayap, masuk melalui gerbangnya, Pak, melalui bokong-bokong mereka. Tidak tunduk. Disuruh mengucapkan Hittotun, ya Allah, hapuskan dosa-dosa kami. Malah mereka rubah dan mintotun, kami minta gandum, ya Allah. Disuruh sabar menunggu 40 hari Allah akan turunkan kitab Taurat, mereka malah justru membuat patung anak sapi dari emas, kemudian mereka ibadahi, mereka sembah. Ngeyel, bandel. Padahal Allah kasih nikmat yang luar biasa. Tidak ada di muka bumi ini suatu negeri yang mendapatkan manna wa salwa, yang laut dibelahkan untuk mereka, yang para nabi diturunkan dari kalangan mereka, yang tidak ada yang lebih banyak daripada Bani Israel. Diturunkan kitab Taurat, Injil, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Ingat wahai Bani Israel, bersyukurlah kalian. Nah, ingat perbuatan yang disebutkan tadi, khutibu biha wahya fi'lu aslafihim. Sebenarnya perbuatan nenek moyang mereka, orang-orang sebelum mereka. Adapun yarhamukallah, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, mereka tidak melakukannya. Bisa jadi mereka beralasan, kenapa kami disuruh bersyukur? Nah, yang dapat nikmatkan nenek moyang kami, mereka yang suruh bersyukur. Kenapa kami? Wa nusibat ilaihim, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kepada Bani Israel, pada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah? Li fawaid adidatin, karena banyaknya faedah. Apa saja sebabnya? Mari kita baca. Kenapa yang berbuat nenek moyang mereka, tetapi yang disuruh bersyukur adalah enam cucu-cucu mereka, anak-anak mereka? Alasan yang pertama, annahum kanu yatamaddahuna wa yuzakkuna anfusahum. Alasannya karena Bani Israel, orang-orang Yahudi yang hidup di Madinah dan sekitarnya, mereka itu memuji diri mereka dan mensucikan diri mereka sendiri. Mereka berbangga-bangga, nenek moyang kami. Hanya mereka lah yang di belakang lautan untuk mereka. Siapa lagi? Kami, nenek moyang kami, orang Bani Israel yang diturunkan manna dan salwa. Siapa? Kami, para nabi dari kami, dari Bani Israel. Dan yang lainnya, mereka berbangga-bangga dan menyombongkan diri. Kami ini adalah anak-anak Allah, kata mereka. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah amma yaqulu, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang pilihan Allah. Oleh sebab itu mereka enggak terima ada nabi dari kalangan orang Arab. Sehingga mereka Bani Israel, orang-orang Yahudi itu, mereka yaz'umuna fadlahum, mereka menganggap, mereka meyakini, mereka menyangka bahwa mereka lebih mulia, lebih afdal, lebih utama ala Muhammadin, dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man amana bihi, dibandingkan orang-orang yang beriman, dibandingkan orang-orang Islam. Sampai hari ini juga masih merasa bangga orang Yahudi. Naam. Sampai saking bangganya, sombong dia, merendahkan Nabi Muhammad dan orang kaum muslimin. Karena bukan dari kalangan Bani Israel, Nabi Muhammad dari orang-orang Arab, keturunan Ismail, keturunan Ibrahim juga. Mereka juga keturunan Ibrahim, Ishak, Yakub. Nah, Yakub itulah yang disebut dengan Israel. Dan mereka anak keturunan Yakub, yaitu Bani Israel. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum, karena mereka berbangga-bangga diri, menyombongkan diri, dan kemudian tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, merasa mereka lebih mulia. Fatabayyanallahu min ahwali salafihim, maka Allah pun menerangkan bagaimana situasi dan kondisi salaf mereka. Allati qad taqarrarat indahum, yang mana kondinam sudah menetap cerita tentang nenek moyang mereka di tengah-tengah mereka. Turun menurun diceritakan, dulu nenek moyang kita itu banyak para nabi, banyak para rasul. Nenek moyang kita dari bangsa kita, nah, diturunkan kitab-kitab Taurat, Injil, dan ini turun menurun terus dikisahkan pada anak-anak mereka, cucu mereka, cicit mereka, terus sehingga anak-anak mereka itu selalu bangga membanggakan diri mereka karena para nabi dari keturunan mereka, dan banyak para rasul juga dari keturunan mereka, sehingga mereka senantiasa bangga diri. Maka Allah jelaskan situasi dan kondisi keadaan salaf mereka. Ma yubayyinu bihi li kulli ahadin minhum annahum laysu min ahli sabr. Allah menerangkan masing-masing mereka bahwa mereka orang-orang Bani Israel bukanlah termasuk ahli sabar, bukanlah orang-orang yang sabar. Wa makarimul akhlak bukanlah orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Nenek moyang kalian itu bukanlah orang-orang yang mulia. Wa ma'alil a'mal bukanlah orang-orang yang tinggi amalannya, bukanlah orang-orang yang beramal dengan amalan yang tinggi yang mulia, bukan. Nah, kalian bangga-bangga dengan nenek moyang kalian, mereka tuh banyak ngeyel. Memang betul banyak keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, tapi lihat keadaan mereka, ngeyel, bandel, enggak taat kepada nabi, enggak taat pada kitab Taurat, enggak taat pada Injil. Suka bandel. Sehingga Allah kutuk mereka. Sehingga Allah SWT timpakan bala kepada Allah timpakan kepada mereka. Naam, kehinaan dan kerendahan. Ingat itu yang perlu diingat-ingat wahai Bani Israel. Madzinnata annahum aula wa arfa halata mimman ba'dahum. Dalam keadaan merasa bahwa mereka lebih tinggi, lebih mulia keadaannya daripada orang-orang setelah mereka. Biasanya para salaf itu kan lebih baik, ya. Seperti orang-orang Nasrani, ada Haruriyun, sehingga dicontoh. Kalau kaum muslimin umat Islam saat ini, kita, para salaf kita yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, para salafus soleh, para salaf tabi'i, para salaf yaitu sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mulia, sehingga kita merujuk kepada mereka, beriman seperti mereka, beribadah seperti mereka, berkeyakinan seperti mereka, berakhlak seperti mereka. Nah, kalau orang Yahudi, salaf mereka udah jelek duluan, ngeyel duluan, bandel duluan. Salaf mereka, orang-orang sebelum mereka, dikasih nikmat yang banyak oleh Allah Ta'ala, tetapi kufur nikmat. Fakifadzon bil muqatibin, lebih apa atau bagaimana pendapat kalian dengan orang yang diajak bicara, yaitu orang-orang Yahudi di masa Rasulullah yang berada di Madinah? Lebih parah lagi sombongnya, iya, angkuhnya, iya, nikmat-nikmat yang didapat bukan mereka yang dapat, nenek moyang mereka, tapi bangganya luar biasa, bahkan menghina Rasulullah, merendahkan Rasulullah. Dalam keadaan mereka tahu dalam kitab mereka, Nabi Muhammad yang dimaksud adalah Rasulullah, persis ciri-cirinya, sifat-sifatnya, tempat hijrahnya, sahabat-sahabatnya ada dalam kitab mereka. Mereka ingkari gara-gara bukan dari Bani Israel, cuma itu saja mereka tolak. Bangga diri, sombong, merasa orang pilihan Allah, kena dimanja, kemudian akhirnya merendahkan. Kalau sudah sombong, biasanya orang itu suka merendahkan. Buktinya, tidak mau tunduk, tidak mau masuk Islam. Ini alasan pertama, kenapa nenek moyang mereka yang berbuat, tetapi yang disuruh bersyukur adalah cucu-cucu mereka, anak-anak mereka, disuruh mengingat, disuruh bersyukur. Yang kedua alasannya adalah anna ni'matallah 'alal mutaqaddimin minhum nikmatan wasilatan ilal mutaakhirin. Nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka, nikmat itu mengalir atau berlanjut kepada mereka, kepada orang-orang belakangan. Seperti kita lah, ya, dikasih, diturunkan Al-Rasul, diturunkan Al-Quran kepada Rasul, kepada para salaf kita. Kita merasakan nikmatnya. Ketika kita mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah Rasul, kita terbimbing dalam perkeyakinan, kita terbimbing sehingga mengerti apa yang harus kita yakini, ibadahnya bagaimana, kita jadi tahu. Ini nikmat. Nah, kita mendapatkan hidayah, petunjuk dalam berkata, berucap, berakhlak, bermuamalah, yang lainnya, ini nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada para rasul, kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya di masa itu juga mengalir sampai kepada kita saat ini. Itu juga orang-orang Yahudi. Nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka itu sampai pada mereka. Bahkan buktinya mereka bangga-bangga. Nah, wa nikmatu ala aba, nikmat yang Allah berikan kepada bapak-bapak itu nikmat ala abna, juga dirasakan nikmatnya oleh anak-anak mereka. Fakutibu biha, maka wajar kemudian Allah mengajak mereka berbicara. Nah, wahai Bani Israel, ingat. Wahai Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah dan sekitarnya, ingat, bersyukurlah kalian. Ingat loh ketika kalian dulu berkata pada Musa, ingat-ingat. Padahal mereka enggak tahu menahu nenek moyang mereka yang berbuat, tetapi dinisbatkan kepada mereka karena mereka nenek moyang mereka, bapak kamu dulu loh, nah, nenek moyang dulu seperti ini dan seperti itu. Maka kalian jangan seperti mereka. Bersyukurlah. Naam. Berimanlah kepada Nabi Muhammad, beriman dengan Al-Qur'an. Ya ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, jazan barakallahu fikum. Naam. Nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum mereka, pada nenek moyang mereka, naam, itu berlanjut pada mereka. Pada nenek, kepada mereka. Wa ni'matu ala aba, dan nikmat yang Allah berikan kepada bapak-bapak mereka adalah nikmat ala abna, yang dirasakan oleh anak-anak mereka. Fakutibu biha, maka mereka pun diarahkan, maka ayat ini pun diarahkan kepada mereka. Li'annaha ni'amun tashmuluhum wa ta'mimuhum, karena sesungguhnya nikmat tersebut mencakup mereka, umum mengenai mereka juga. Kalian merasakan nikmat ini dulu, ini nenek moyang kalian begini dan begitu dapat nikmat, bersyukurlah kalian. Nah, ini sebab yang kedua. Nah, yang ketiga. Nah, anal khitaba lahum bi af'ali ghairihim. Pembicaraan ini diarahkan kepada orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Nah, bi af'ali ghairihim, padahal perbuatan-perbuatan itu bukan mereka yang melakukannya, tapi moyang mereka. Kenapa? Mimma yadullu anna al-ummata al-mujtami' ala dini tatakafal wa tatasya'at ala maslahihiha. Ini menunjukkan bahwasanya umat yang bersatu di atas agama itu mereka saling bantu-membantu, saling menyupport atau menyempurnakan sebagian mereka dengan yang lainnya untuk kemaslahatan mereka. Hatta kana mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum fi waqtin wahid, sehingga orang-orang sebelum mereka dan juga orang akhir mereka seakan-akan berada dalam satu waktu. Nah, seperti kita lah ya, kita umat Islam, kaum muslimin itu seperti satu tubuh. Kalau kita saling support, saling dorong, saling bantu membantu, saling nasihat menasihati satu dengan lainnya, saling tolong menolong, bantu membantu. Nah, karena kita satu agama, menasihati yang keliru, dinasihati, ini syirik pak, ini enggak boleh pak, ini bid'ah pak, jangan kerjakan pak, yang sunnah itu ini. Karena kita satu tubuh, karena kita ini kata Rasul seperti orang-orang yang sedang mengendarai bahtera di lautan yang luas. Yang bahtera itu, kapal itu dua tingkat. Nah, dua tingkat, ada yang tinggal di tingkat bawah, ada tinggal di tingkat atas. Maka hendaklah orang yang di atas jangan sombong, jangan merendahkan orang yang di bawah. Ketika orang-orang yang di bawah ingin pamit lewat, nah, untuk mengambil air, izinkan. Kalau kalian sombong, nah, tidak berlapang dada dengan orang-orang miskin yang berada di bawah, dan orang bawah juga enggak mau capek-capek ngambil air ke atas dengan alasan enggak enak, nanti tersinggung, nanti khawatir, ah bolongi sajalah kapal ini. Kalau orang-orang yang di atas melihat orang-orang bawah melobang kapal tersebut dia biarkan saja, siapa yang tenggelam? Semua. Yang bawah tenggelam, yang atas tenggelam. Makanya kita ini satu tubuh, satu naam, seperti satu jasad. Harus ta'awun ala birri wa taqwa, saling bantu membantu, saling tolong menolong. Kalau ada yang melakukan kemungkaran, jangan dibiarkan, ditegur, dinasihati. Khawatir Ustaz, nanti kalau saya tegur dia tersinggung, singgungan. Cara yang baik, cara yang lain. Nah, karena kalau dibiarkan akan rusak. Ada kesyirikan terjadi, kita biarkan, gak enakan. Ada kemaksiatan terjadi, dibiarkan. Maka khawatirillah rahimani wa rahimakumullah, semua perkara-perkara yang merusak kita, merusak istri dan anak-anak kita, keturunan kita, kita tahu hal ini demikian itu, hendaklah kita nasihati, kita tegur. Nah, afan ya akhi, afan banget, demi kebaikan kita bersama, afan ya. Jangan menjual makanan-makanan yang merusak anak-anak kita. Afan, afan, sekali lagi maaf, maaf. Saya mohon maaf. Khawatir nanti ketika mereka hafal Al-Quran, ketika mereka dewasa, mereka sakit-sakitan. Kenapa penyakit ini dan penyakit itu? Gara-gara kita merusak mereka sejak kecil. Afan. Nah, saya mohon maaf. Nah, silakan antum marah dan anak, enggak apa-apa lah. Yang penting anak-anak kita dalam keadaan baik. Nah, ini saran saja, kalau bisa jangan menjual makanan, minuman yang merusak tenggorokan mereka, usus mereka. Khawatir mereka nanti enggak bisa berdakwah ke masyarakat. Kenapa? Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Ilmu mereka tinggi tapi enggak, kurang bermanfaat. Afan, sekali lagi afan. Di pondok ini ada peraturan begini dan begitu, ada peraturannya. Nah, dan apa yang antum lakukan ini sudah melanggar, afan. Terkadang kita orang Indonesia ini pekewuhan, enggak enakan, ya. Zaman ada enggak enak saya. Akhirnya dibiarkan. Dibiarkan tetapi ngerundel dari belakang. Ini kebiasaan kita ya, kayak gitu ya. Ngerundel, akhirnya sakit hati. Pas rusak nanti bolong, kan saya sudah kasih tahu dulu. Dulu kan saya pernah. Nah, baru ngomong, sudah terjadi, sudah rusak, sudah hancur, sudah terjadi, baru kita mau ngomong. Maka khawatirlah, timbulkan rasa kasih sayang. Satu dan yang lainnya, bantu membantu, cinta mencintai. Dan yang ditegur jangan merasa marah. Ini demi kebaikan bersama, bukan untuk pribadi, bukan untuk keluarga. Mengalah enggak masalah lah, rugi enggak masalah lah, untuk kebaikan bersama. Daripada kita tenggelam seluruhnya, ketika ada yang rusak satu, seluruh kita jelek namanya. Kita biarkan anak-anak kita rusak. Nah, di luar, biarkanlah, yang penting anak saya tidak. Ketika ketangkap polisi, ketika kemudian dia berkasus, yang jelek siapa? Kita semuanya. Nah, yang didatangi polisi nanti kita. Mana anak si Fulan yang namanya si Fulan? Yang dimuat oleh media siapa? Kita. Pondok ini, kita semuanya. Maka ketika ada di antara kita yang dinasihati, jangan gampang tersinggung, jangan gampang marah. Pikirkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama. Jangan hanya memikirkan kepentingan pribadi, keuntungan pribadi. Untuk kebaikan kita bersama. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala menegur Bani Israel yang tinggal di Madinah, padahal yang berbuat bukan mereka, yang berbuat nenek moyang mereka. Karena memang yang namanya orang yang bersatu dalam satu agama itu, mereka seperti satu tubuh, saling bantu-membantu, saling support, saling menyempurnakan untuk kemaslahatan mereka. Hatta kana mutaqaddimuhum wa mutaakhiruhum fi waqtin wahid, seakan-akan mereka satu tubuh yang dulu dan sekarang itu dan berada dalam satu waktu. Seakan-akan mereka berada dalam satu waktu. Wa kana al-hadis Wa kana al-hadisi min ba'dihin hadisan minal jami', sehingga kejadian yang dilakukan oleh sebagian mereka, naam, adalah kejadian bagi yang lainnya. Maka ini hati-hati. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi? Bukankah mereka Allah, orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah Ta'ala, dimurka oleh Allah, bukan karena mereka semua melakukan kesalahan? Kan bukan kan? Dilakukan oleh sebagian mereka. Sebagian mereka masuk ke Baitul Maqdis, tunduk, patuh. Sebagian mereka sambil ngolok-ngolok, hintatun ya Allah, masuk pakai pantat mereka ke Baitul Maqdis. Sebagian yang ngeyel dengan Nabi Musa, semuanya tetap sebagian. Sebagian yang lainnya tetap taat. Tetapi karena mereka melihat kemungkaran tidak menegur, membiarkan, maka mereka dihukumi sama. Sehingga kehinaan, kerendahan dari Allah untuk mereka seluruhnya. Seakan-akan mereka dalam satu waktu. Nah, kejadian yang terjadi oleh sebagian mereka, naam, itu juga naam, disandarkan kepada yang lainnya untuk seluruhnya. Li'annama ya'malu ba'duhum minal khair ya'udu bimaslahatil jami', sebagaimana sebaliknya kalau ada di antara mereka yang melakukan kebaikan, kenikmatan, maka dirasakan kebaikan oleh seluruhnya. Nah, ini duta Indonesia membanggakan Indonesia, menang piala ini piala itu, ya siapa yang bangga? Seluruh Indonesia. Padahal yang main bola berapa orang? Cuma 11 orang. Tapi kebaikannya dirasakan oleh seluruhnya. Sebaliknya, ketika sebagian orang Indonesia melakukan perkara-perkara yang jelek, yang buruk di mata dunia, maka yang jelek siapa? Seluruh Indonesia. Demikian juga ada masalah agama. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Ini alasan yang ketiga. Kenapa? Nah, Allah menyuruh bersyukur Bani Israel, orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah, dan Allah menyuruh mereka, naam, jangan mencontoh adab yang jelek nenek moyang mereka, padahal mereka tidak berbuat. Padahal yang mendapat nikmat bukan mereka, tetapi mereka yang disuruh bersyukur, mereka yang disuruh ambil pelajaran. Karena memang demikian keadaannya. Yang terakhir, anna af'alahum aksaroha lam yumkiruha, karena perbuatan-perbuatan mereka kebanyakan mereka tidak mengingkarinya. Warradi bil maksiyah, dan mereka ridho dengan kemaksiatan tersebut. Syariku lil maasi, dan berarti mereka berserikat, bekerja sama, ikut serta terhadap kemaksiatan tersebut. Barang siapa yang melihat kemungkaran tapi dia membiarkan saja, berarti dia ridho. Berarti dia ikut andil, ikut serta di dalam melakukan kemaksiatan tersebut. Ila ghairi zalika, dan yang lainnya min hikam, dari hukum-hukum, allati la ya'lamuha illallah, dari hikmah-hikmah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Ta'ala. Masih banyak faedah yang lainnya, hikmah yang lainnya dari ayat ini. Yang jelas ikhwati fillah, kita ambil hikmah apa yang kita ketahui saja, yang kita sudah ketahui. Yang jelas kita jangan seperti orang-orang Yahudi, ya, yang tidak bersyukur, banyak berkeluh kesah, kasih nikmat ini merasa enggak puas, padahal nikmat yang Allah berikan pada kalian itu besar, banyak, enggak kurang-kurang, tapi selalu keluh kesah sampai bosan teman mendengarkannya, ya, berkeluh lagi ngeluh lagi. Coba bersyukur, pasti Allah tambah. Tidak mungkin Allah itu zalim. Ma'a nabi zalamin al-abid, aku enggak pernah berbuat zalim kepada hamba. Nah, bisa jadi kamu seperti itu terus karena kurang bersyukur, tidak bersyukur. Seperti Bani Israel tadi, bersyukurlah dan nikmati apa yang ada. Jangan banyak berkeluh kesah. Kalau enggak punya ya sabar, ikhtiar, terima apa yang Allah takdirkan. Syukuri, pasti Allah tambah, enggak mungkin tidak. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kenapa Allah enggak tambah? Karena memang kamu kufur nikmat. Orang kufur nikmat bukan ditambah nikmatnya, ditambah azabnya. Nah, bersyukurlah. Dan jangan kemudian naam kufur nikmat. Kemudian taatlah kepada Rasul, taatlah dengan perintah Allah dalam Al-Quran. InsyaAllah, naam, kalian menjadi mulia. Jangan seperti orang Yahudi, tidak taat pada Rasul, tidak taat dengan perintah Allah dalam kitab Taurat, sehingga mereka dimurkai oleh Allah dari dulu sampai sekarang dan sampai kiamat. Ini akibat jeleknya keturunannya pun akhirnya nam kena imbasnya. Kita tidak mau anak keturunan kita nam mendapat imbas perbuatan jelek kita. Maka kita berbuat baiklah, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Insyaallah anak cucu kita dijaga oleh Allah. Jangan khawatir, jangan takut. Nam nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Kata para malaikat, kami yang akan menolong kalian dan anak keturunan kalian di dunia dan di akhirat. Maka ikhwatillah, semoga Allah takdirkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang soleh, muwahhidin, mukhlisin, yang senantiasa mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Ta'ala, nam tidak melakukan kesyirikan dan kebid'ahan, dan semoga Allah nam terima amal-amal kita, dan semoga Allah maafkan kesalahan dan kemaksiatan kita dan dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah ridai. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.